Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali taklim kita membaca kitab Al-Jurumiyah. Naam, tafadhal dibaca Abu Isa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa lin-nasbi khamsu 'alamatin al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nuni. Fa amma al-fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال المؤلف رحمه تعالى وللنصب خمس علامات. نصب memiliki 5 tanda. 6. الفتحة yaitu fathah. Fathah ini tanda pokok, tanda asal bagi nasab. Wal alifu kemudian alif. Alif ini tanda cabangnya. Wal kasratu kasra. Wal ya'u ya. Wa hadfun nun dan membuang nun. Qala fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun fathah maka ia menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad. 6. Contohnya ra'aitu qalaman. 6. Akhadtu kitaban. Kitaban dan qalaman di situ 6 mansub ya. Kenapa? Karena sebagai objek maf'ul bihi. Alamatun nasbihi fathah karena isim mufrad. Wa jam'i taksir dan pada jamak taksir. Contohnya akhadtu kutuban. 6. Ra'aitu rijalan. 6. Rijalan kutuban di situ sebagai maful bihi objek. Nah, mansub, mansub. Apa tanda nasubnya? Fathah karena dia sebagai jamak taksir. Nah, wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirhi syai'un. Dan pada fi'il mudhari' apabila penasob memasuki fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' tersebut akhirnya, akhir katanya tidak bersambung dengan sesuatu pun, yaitu fi'il mudhari' yang tasrif logawinya lurus huwa, hiya, anta, nah, nahnu, gitu ya. Kalau contohkan pada yaktubu berarti yaktubu, taktubu, aktubu sama naktubu. Nah, itu. Nah, fil-fil ini ketika kemasukan nasab kita katakan lan yaktuba Zaidun, lan taktuba, anta lan taktuba. Atau Fatimatu lan taktuba. Ana lan aktuba, nahnu lan naktuba. Nah, di situ apa? Fi'il mudhari' yang mansub. Kenapa? Karena kemasukan amil penasob yang berupa lan. Kita katakan fi'ilun mudhari'un mansubun alamatun nasbihi fathah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan fathah untuk tanda pokok bagi nasob. Sekarang kita akan memasuki tanda kedua untuk nasob. Yang ini tanda cabang. Ya. Tafadhal dibaca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ammal alifu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika. Naam. Adapun alif maka ia menjadi tanda bagi nasab. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi. Alif menjadi tanda bagi nasab fil asma'il khomsa, pada isim-isim yang 5. Nah, atau disebut juga asma'us sita ya. Nah, kalau asma'us sita berarti menambah satu isim. Apa apa isimnya? Hanuka. Nah, hanun hanuka. Nah, asantum. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Naam. Sahihnya abaka, akhaka. Naam, ra'aitu ra'a fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomirin rafin mutaharik watak domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'il abaka mafulun bihi mansub alamatu nasfihi alif alif niabatan anil fathi li'anahu minal asma'il khomsa atau li'anahu asma'ul khomsa wahuwa mudob walqab domir mutasil mabni ala fathi fi mahli jarin mudofun ilai. Nah itu i'rab yang lengkapnya ya. Nah barakallahu fikum. Atau kita bikin kalimat yang lain. Apa misalkan? Yang kira-kira kedudukannya objek. Naam. Darabtu. Naam. Darabtu Zaidan. Yang asmal khamsah. Darabtu akhaka. Darabtu akhaka. Coba ada siapa yang mau irob? Darabtu akhaka. Tadi abaka contoh. Sekarang contoh untuk akhaka. Darabtu akhaka. Ya, dipegang mic-nya. Daroba fi'lun madin. Daroba fi'lun madin. Mabniyun ala sukun. Naam. Bi annahu ittashala mabni ala sukun litisalihi. Litisalihi bidomiri bidomir fi'l mutaharrik. Muharrikin. Naam, wata dhamirun muttasilun mabniyun ala ala dhamma dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Akhaka akha asmaul khamsati akha maf'ulun bihi maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi al-alifu niyabatan niyabatan 'anil fathhi li annahu minal asmaul khamsati. Naam ahsantum barakallahu fiik. Wa huwa mudhaf ya huwa mudhaf walqaf mudhaf walqaf walqafu mudhafun ilayhi. Naam walqaf mudhaf ilai atau domir mutasil mabni alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilai. Naam dilanjutkan bacaan nanti habis ini Abu Salma yang i'rab ada contoh khalaqallahu samawat nanti di i'rab qala al-muallifu rahimahullah wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Naam wa amal kasratu fatakunu alamatan linasfi fi jam'il muannatsis salim. Nah, sekarang tanda cabang yang kedua untuk nasab. Ya, tanda cabang yang kedua untuk nasab yaitu apa? Kasro. Nah, kasro bisa enggak menjadi tanda asli? Bisa. Bisa pada jar atau khofat ya. Jar atau khofat dia menjadi tanda asli. Namun ketika di apa ini bab fathah bab nasab dia menjadi tanda pengganti, tanda cabang. Adapun kasro fatakunu alamatan linasbi, maka ia menjadi tanda bagi nasab. Nah, tanda apa? Tanda cabang, bukan tanda asli. Fi jam'il muannatsis salim, pada jamak muannats salim. Naam. Telah lewat pengertian tentang jamak muannats salim. Naam. Contohnya khalaqallahu samawati. Nah, khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit-langit. Naam. Coba di'rab Abu Salma. Khalaqallahu samawati. Khalaqa fi'lun madi mabniun alal fathhi. Alal fathhi. Allahu laflul jalalah. Naam. Apa? Ya. Laflul jalalah Allah. Apa? Sebagai apa? Sebagai fa apa? Iya, fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un. Naam. Iya. Kemudian khalaqallahu samawati. As-samawati mudhofun maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi na'am. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasrah niabatan 'anil fathhi. Li'annahu. Li'annahu jam'i mu'anasi salim. Naam, li'annahu jam'u mu'anasin salimun. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam. Ada lanjutan bacaan? Sebentar, yang apa tadi jamak mu'anas salim, enam. Ada sebagian ulama yang membolehkan i'rab mansubnya dengan fathah, yaitu khalaqallahu samawata itu. Namun pendapat yang kuat adalah apa? kasro ya, khalaqallahu samawati. Naam. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fit tathniyati wal jam'i. Naam. Wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fit tathniyati wal jam'i. Adapun ya, maka ia menjadi tanda bagi nasab. Ya, nah, menjadi tanda bagi nasab. Tanda apa di sini? Tanda pengganti ya. Naam. Fi tasniyati wal jam'i, pada tasnia, pada bentuk dua. Maksudnya isim mutsanna. Naam, maksudnya pada isim mutsanna wal jam'i dan pada jamak. Naam. Jamak apa yang dimaksud? Jamak mudzakkar salim. Naam, jamak yang dimaksud jamak mudzakkar salim. Barakallahu fikum. Naam. Ya, menjadi tanda bagi nasab pada isim mutsanna, telah lewat pembahasan tentang isim mutsanna. Naam. Contohnya apa? Contoh ra'aitu az-zaidaini. Ra'aitu az-zaidaini. Naam, aku melihat dua Zaid. Ada yang mau mencoba i'rab? Naam. Ya, saya sudah beda mau nyoba. Ra'aitu az-zaidaini. Ra'aitu az-zaidaini. Ra'aitu fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Bidomirin raf'in mutaharrikin. Naam. Wa ta'u domir mutasil mabni 'ala mabniyun 'ala dhammati wa huwa fi mahali raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Naam. Fi mahali raf'in fa'ilun. Naam. Az-zaidaini. Az-zaidaini maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun wa alamatun nasbihi ya'un. Niabatan. Niabatan anil fathi. Naam. Li'anahu li'anahu musanna. Li'anahu musanna. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, yang paling penting kita mengerti tanda i'rabnya ya. Tanda i'rabnya. Adapun mengerti tentang fa'ilun marfu, maf'ulun bihi mansub, itu akan datang pembahasannya pada babnya. Di bab marfu'at, bab mansubat ataupun bab majrurat. Sekarang yang kita harus pahami itu tanda-tanda i'rab. Kalau marfu ada tanda i'rab berupa doma atau penggantinya doma. Kalau mansub ada tanda i'rab berupa fathah atau penggantinya fathah. Kalau majrur ada tanda kasro atau pengantinya kasro. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, kemudian tanda-tanda ini terjadi pada beberapa keadaan. Misalkan doma terjadi hanya pada yang marfu. Doma terjadi pada apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, gitu kan? Atau fi'il mudhara' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Nah, itu. Yang harus kita pahami itunya dulu. Rincian-rincian tanda i'rab dan tempat-tempatnya. Nah, adapun praktek i'rab ini sekedar untuk pemanasan lah. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah dimaklumi. Nah, karena untuk i'rab yang lengkap seyogianya kalau sudah bisa menyelesaikan beberapa halaman atau beberapa bab. Kayaknya praktek i'rab membantu untuk menghafal juga tanda-tanda i'rab. Nah, juga praktek i'rab bisa untuk lebih memungkinkan ya, memungkinkan memahamkan tentang tanda-tanda i'rab. Nah, di situ. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa amma hadzun nuni fayakunu 'alamatan lin-nasbi fil af'al al-khamsati allati raf'uha bi thubutin nuni. Naam, barakallahu fikum. Wa amma hadzun nun fayakunu 'alamatan lin-nasbi fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun. Adapun menghapus nun, membuang nun, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang rofaknya ditandai dengan tetapnya nun. Nah, fi'il-fi'il yang ketika rofak tandanya apa? Subutun nun, sabatun nun atau subutun nun. Nah, fi'il apa itu? Disebut fi'il apa? Nah, af'alul khomsa atau amfilatul khomsa. Nah, lebih tepatnya kita mengatakan amsalatul khamsa karena fiil-fiil ini berjumlah lebih dari 5. Berbeda kalau kita mengucap asmaul khamsa. Kalau asmaul khamsa betul, tepat, sebab jumlah isimnya 5 kan? Asmaul khamsah jumlah isimnya 5. Kalau af'alul khamsah jumlah fi'ilnya itu banyak. Jumlah fi'ilnya lebih dari 5, ratusan, nah, bahkan bisa dikatakan sangat banyak. Barakallahu fikum. Nah, dobitnya pada fi'il-fi'il yang berakhiran alif dan nun, wawu dan nun, atau ya dan nun. Itu ya, yang wawu di situ sebagai fa'il, alif sebagai fa'il, atau ya juga sebagai fa'il. Disebut wawu jama'ah, alif isnain, atau ya mukhatabah. Nah, telah lewat pembahasannya. Nah, di sini ketika nasab, maka tanda nasabnya dibuangnya nun. Ketika rofa, apa tanda rofanya? Thubutun nun. Nah, kalau nasab dibuangnya nun. Nah, hatfun nun. Ya. Contohnya lan yaf'ala atau al muhammadani lan yaf'ala. Dua Muhammad tidak melakukan. Atung antuma lan taf'ala. Kalian berdua tidak melakukan. Atau kita ganti menjadi taktubani, ya. Atau apa? Taktubuna, taktubuna. Kalian menulis kan? 6. Ya ikhwanu 6. Lan taktubu ad-darsa. Wahai ikhwan, wahai saudara-saudara, kalian tidak menulis pelajaran. 6. Nah, di situ fil-fil tadi yang kita contohkan mansub, semuanya mansub. Kenapa? Karena diawali oleh lan. Karena diawali oleh lan, didahului oleh lan. Yang lan tersebut adalah harfu nasbin, harfu nafyin, wa nasbin, wa istiqbalin. Nah, contoh irobnya lan yaf'ala. Lan harfu nafyin, wa nasbin, wa istiqbalin. Yaf'ala fi'ilun mudhari'un mansubun bilan, wa alamatu nasbihi hatfun nun. Nah, kemudian mengucap lagi wal alifu. Nah, fa'ilun, atau kalau agak panjang kita katakan domir mutasil, mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nah, aksantum. Dilanjutkan bacaan. Qala al-mu'allifu rahimahullah, walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Nah, walil khafdi thalathu alamatin. Khafat atau jar memiliki 3 tanda. Al-kasratu yaitu kasro. Kasro ini tanda pokok bagi jar, bagi khafat. Nah, tanda pokok. Wal ya'u dan ya, ya ini tanda cabang. Wal fathatu fatha, tanda cabang juga. Nah, khafat memiliki 3 tanda ya. Apa? Kasro, ya dan fatha. Nah, lanjutan bacaan. قال المؤلف رحمه الله فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. نعم، بارك الله فيكم. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. Adapun kasrah maka menjadi tanda bagi khafat. Tanda apa? Tanda pokok ya, tanda asal. Fi thalathati mawadhi'ah, pada 3 tempat. Fil ismil mufrad munsharib, pada isim mufrad yang munsharib. Nah, contohnya apa? Contoh kitabun, qalamun, rajulun. Nah, dan lain sebagainya. Sangat banyak ya. Nah, yang munsharib. Nah, di sini, di sana ada isim mufrad yang ghairu munsharib, yang tidak terkena sorob, yaitu maksudnya tidak bertanwin. Kalau majrur tidak menerima kasro, disebut apa? Mamnu minasharfi. Nah, maksudnya dimaksudnya di sini tanda kasro bagi isim mufrad yang munsharib. Adapun yang mamnu minasharfi, tandanya bukan kasro. Nah, itu maksudnya. Seperti apa yang isim mufrad yang mamnu minasharfi? Ibrahimu, Fatimatu, Khadijatu. Itu ya. Isim-isim apa? Makatu, dan lain sebagainya. Nah, ketika isim mufrad ini munsharif, maka majrur tandanya kasro. Contohnya apa? Kita bikin kalimat marartu bi kitabin. Aku melewati sebuah kitab. Gitu ya. Nah, atau jalastu alal kursiyi, aku duduk di atas kursi. Naam. Apalagi? Contohnya kalau enggak mudhaf ilaih berarti majrur dengan karena huruf jar contohnya. Naam, itu. Nadhartu ilal maktabi atau ilal mandhari, aku melihat kepada pemandangan. Naam. Contohnya apa? Oh, afan. Tadi alif lam enggak kelihatan. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafi fi thalathati mawadi' fi ismil mufrad munsharif. Adapun kasrah menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Pertama isim mufrad yang munsharif. Contohnya apa tadi? Isim mufrad yang munsharif contohnya marartu bi kitabin, marartu bi qalamin. Nah, itu isim mufrad munsharif. Apa majrur enggak? Majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Terkecualikan pada isim mufrad yang mamnu' minasharfi. Ketika majrur tandanya fathah. Contohnya marartu bi fatimata. Iya kan? Marartu bi fatimata. Itu terkecualikan dari pengertian munsharif di situ. Nah, apa i'rabnya? Marartu bi fatimata, marartu fi'lun madin mabni ala sukun. Litisalihi bi dhamirin rafin mutaharrikin. Atau dhamir mutasil mabni ala dhommi fi mahalli rafin fa'ilun. Fa bi alba harful jar. Fatimata majrur bilba alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri. Nah ini nanti babnya lain, bab yang akan datang ya, yang setelahnya nanti. Nah, sekarang sih masih apa, kasro menjadi tanda bagi jar bagi khafat pada isim mufrad yang munsharif. Masih yang munsharif ya, apa contohnya marartu bi kitabin. Terkecualikan dari kata-kata munsharif adalah ghairu munsharif, yaitu mamnu' minasharfi, yang nanti pada alamat berikutnya, alamat fathah. Naam, itu. Kemudian yang kedua pada wajam'i taksir munsharif, pada jamak taksir munsharif, yaitu jamak taksir yang bukan mamnu' minasharfi, yang masih isim mutamakin. Contohnya apa? Contoh yang munsharif jamak taksir rijalun, kutubun, aklamun. Nah, rijalun jamak untuk rajulun. Iya enggak? Iya. Aklamun jamak untuk kalamun. Apalagi? Buyutun jamak untuk baitun. Nah, kita bikin kalimat. Marartu bi buyutin, marartu bi rijalin, marartu bi kutubin. Artinya apa? Aku melewati rumah-rumah, melewati buku-buku, melewati para laki-laki. Nah, terkecualikan jamak taksir yang mamnu' minasharfi. Contohnya apa? Masajidu. Kita katakan marartu bi masajida. Itu terkecualikan dari pengertian munsharif, yaitu mamnu' minasharfi. Nah, barakallahu fikum. Dan baik yang tadi apa itu tadi? Isim mufrad ataupun jamak taksir yang tandanya kasro, kasronya bisa kasro dhahiro, bisa juga muqaddaro. Gitu ya. Kasro dhahiro seperti yang dicontohkan. Kalau kasronya muqaddaro seperti apa? Marartu bil fata. Marartu bil fata. Marartu bil qadi. Marartu bi kitabi. Itu muqaddaro semua i'rabnya. Nah, atau yang jamak taksir yang muqaddaro. Contohnya marartu bil jawari. Atau apa? Yang muqaddaro. Ya jawari kan, jawari berakhiran ya. Atau bil adzar, marartu bil adzaro. Naam. Itu. Dan yang tadi juga yang jamak muannats salim bisa dhahiro, bisa muqaddaro. Yang apa tadi? Pembahasan apa? Yang jamak muannats salim? Oh ya nanti, ya nanti saya jamak salim. Setelahnya ya. Iya. Wajam ilmu anasis salim. Naam. Dan pada jamak muannats salim. Naam. Belum dibaca tadi ya. Dan pada jamak muannats salim contohnya apa? Marartu bil muslimati bitabibati, marotu bil muslimati bitabibati. Nah di situ al muslimati dan atabibati majrur, karena apa? Karena diawali oleh harful jar, masbukun bi harful jar. Masbukun itu artinya diawali masbukun bi harful jar. Nah, barakallahu fikum. Dohiro enggak? Dohiro. Contohnya muqaddaro apa? Dohiro. Yang contohnya muqaddaro apa contohnya? Yang jamak muannats salim yang muqaddaro. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yang beneran tuh. Kita apa i'rab takdir? Takdiri apa i'rab takdiri? Pertama pada isim maksur. Kedua pada isim mangkus. Yang ketiga pada harokat munasabah dengan ya mutakalim. Berarti bisa enggak dimasukkan ketiga ini? Jamak munasalim. Bisa. Kalau mau dimasukkan tadi iya harokat munasabah. Yang harokat munasabah bisa pada harokat munasabah. Enggak mungkin masuk pada isim maksur karena isim maksur itu isim yang berakhiran alif. Jamak munasalim berakhiran ta. Enggak mungkin dimasukkan dalam isim mangkus karena isim mangkus berakhiran ya. Jamak munasalim berakhiran ta. Enggak bisa kan? Iya. Tapi yang ketiga apa? Munasabah yang ketiga isim yang bersambung dengan ya mutakalim. Iya, bisa enggak jamak munasalim disambung dengan ya mutakalim? Bisa. Bisa. Maka apa contohnya? Marartu bi muslimati. Nah, aku melewati para wanita muslimahku. Iya kan, uminya, istrinya, anaknya kan bisa gitu, semuanya muslimah. Atau yang istrinya lebih dari satu juga tepat dikatakan marah tuh muslimati. Anak-anakku ya, anak tuh. Ah coba di Irab, yang ini marah tuh muslimati. Muslimati. Nah, marah tuh muslimati, marah tuh. Fi'lun madhi mabniun ala sukun, mabniun ala sukun liti solihi bidomiri rob'in mutahari bidomirihi bidomiri rob'in mutahari liti solihi bidomiri rob'in rob'in mutaharikin mutaharikin wata'u wata'u domirun mutasilun domirun mutasilun mutasilun fa'ilun fi mabni ala dhommi mabni ala dhommi fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'ilun fa'ilun naam ya al muslimati alnya dibuang muslimati muslimati naam maf'ulun bihi maf'ulun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi nasbihi kasrah muqaddarah kasrah muqaddarah mana min dhuriha ma namzat mana amin duriha istiqolu mahal istiqoli mahal biharokatil munasabah biharokatil munasabah nam aksantum awal irob ditalkin nggak masalah nanti kedepannya akan terbiasa apalagi ada usulan kita akan ada semacam percakapan bahasa Arab ya dalam musyariah nah itu diawali dengan mengirab dulu, mengirab dilancarkan mengirab. Nah, kalau udah lancar mengirab, misalnya untuk ngobrol dan yang semisalnya lancar. Nah, ada pertanyaan sama di sini? Lantaktubat darsa. Yang sama. Oh yang pakai wawu? Iya. Itu kan ya. Hasfunun kesannya. Hasfunun ya. Makulun binya misalkan nakirah boleh enggak? Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak apa-apa. Iya, makul binya boleh. Darsan boleh ad-darsa. Ya. Nah. Kalau nakirah berarti umum. Kalau ma'rifat berarti memiliki arti khusus. Jadi kalau ngartikan lantak tubuh darsan ya. Kalian tidak menulis pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran apapun. Artinya umum, belum ditentukan dikhususkan dengan pelajaran tertentu. Namun ketika dibuat ad-darsa berarti pada pelajaran tertentu yang sedang jadi percakapan antara yang pembicara dengan lawan bicara. Seperti misal sang guru dia ngajar pelajaran fikih, lalu berkata menegur sang murid, anta lantak tuba darsa. Nah, maka yang dimaksud pelajaran apa di sini? Pelajaran fikih. Anta lantak tuba darsa. Kamu belum menulis pelajaran atau tidak menulis pelajaran. Berarti pelajaran apa? Fikih maksudnya. Karena al di situ untuk al ma'rifat. Nah. Ketika mahulati itu nakiro, wau jamaahnya dibaca mat. Iya, wau jamaah dibaca mat ketika itu kalau yang antum ya. Yeah. Antum lantak tubuh darsan dibaca mat. Tapi ketika beral, yeah. Antum lantak tubuh darsa. Wau jamaahnya enggak kelihatan dalam bacaan. Kelihatannya dalam tulisan saja. Nah, antum lan taktubud darsa. Gitu kan? Nah, maka tidak terlihat terbaca wawu sebab ketemu dua sukun di situ. Wawu sukun dan setelahnya sukun pada lam lam apa? Syamsiyah. Nah, yang al ma'rifat tadi, lam ma'rifat. Lam di situ lam ma'rifat, namun dikatakan syamsiyah dari sisi huruf setelahnya. Huruf setelah itu huruf qamariyah atau syamsiyah dari sisi itu. Nah, barakallahu fikum, di lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma al-ya'u fatakunu 'alamatan lil khafdhi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i. Naam. Barakallahu fikum. Wa amma al-ya'u wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun ya, maka ia menjadi tanda bagi khafat, bagi jar pada tiga tempat. Fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i, yaitu pada asma'ul khamsa, pada isim musanna dan pada jama'. Jama' apa yang dimaksud? Jama' mudzakkar salim. Naam. Assalamualaikum. Nah, ini tanda yang keberapa ini? Tanda yang kedua. Tanda pokok atau tanda cabang? Tanda cabang. Nah, tanda khafat yang asal apa itu? Kasro. Tanda cabangnya adalah ya. Nah, sehingga ketika tandanya ya, kita katakan niabatan. Nah, anil kasri. Bisa enggak ya niabatan anil fathi? Bisa enggak? Bisa ketika masuk dalam bab fathah. Sekarang kita masuk bab kasro kan kita. Nah, ketika masuk bab kasro kita katakan niabatan anil kasri. Nah, yang dimaksud bab di sini kedudukannya dia itu menepati mansub, nasob atau majrur atau jar. Kita katakan nasob atau mansub sama, atau kita katakan jar atau majrur sama. Ya, itu beda dalam apa istilah saja. Jar untuk masdar, kalau majrur isim maf'ul. Nasab untuk masdarnya, kalau mansub isim maf'ul. Naam. Barakallahu fikum. Naam, tempat yang kedua apa tanda yang kedua dari tanda khafat, tanda jar adalah ya, dan dia itu adalah tanda cabang. Naam. Pada apa? Ya, tanda cabang di sini bagi khafat pertama pada asmaul khamsah. Dan telah lewat pembahasan tentang asmaul khamsah. Naam, yaitu apa? Contohnya Abuka, Ahuka, apalagi Hamuka, Fuka dan Bumalin. Ini contoh untuk marfu. Sekarang buat contoh untuk mansub. Apa itu? Abaka, Ahoka, apa? Hamaka, lalu Faka, Zamalin. Nah, diulang. Asmaul khamsah ketika marfu. Coba baca. Ja'a, cenah ja'a. Ja'a. Abuka wa dikasih wawu biar maktub. Ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa wafuka wa gumalin. Nah, itu semuanya marfu tandanya wawu niabatan anil dhamma. Niabatan an dhammati. Anil dhammati. Sekarang kita bikin yang mansub. Ya, yang asmaul khamsah yang mansub tandanya tandanya alif. Ra'aitu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa damalin. Nah, aksantum. Nah, semuanya di situ mansub. Ya. Apa tanda nasubnya? Alif. Niabatan anil fathi. Nah, ini yang paling penting tanda-tanda di sini. Tandanya apa? Tanda pokoknya, tanda cabangnya, pengganti apa? Adapun mengatakan fa'il, mafulun bihi dan sebagainya ditunda nanti. Mengertinya ditunda enggak masalah. Nah, kemudian sekarang yang dari pembahasan ini, pembahasan tanda khafat berupa ya. Contohnya apa? Marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika fi malin. Nah, itu ya. Nah, berarti jelas perbedaannya. Untuk asmaul khamsa wawu berubah jadi alif, berubah menjadi ya. Sekarang yang tanda berikutnya pada tasnia. Nah, isim mutsanna bisa enggak marfu? Bisa enggak mansub? Bisa enggak majrur? Bisa enggak majzum? Bisa. Tidak bisa karena isim enggak bisa majzum. Nah, nah sekarang contoh tasnia yang marfu, coba baca. Ja'a rajulani. Nah, contohnya yang mansub sekarang. Ja'a afan ra'aitu rajulaini. Nah, dari alif berubah menjadi ya kan? Ya. Sekarang yang majrur. Rajulaini. Ada berarti ada kesamaan antara mansub dan majrur. Yaitu apa kesamaannya? Ya. Tanda i'rabnya sama berupa ya. Ya. Namun apa perbedaannya? Ada enggak perbedaannya? Kedudukannya berbeda. Kalau tadi kedudukannya sebagai objek mafulun bihi mansub, kalau ini majrur bi harful jar. Karena itu perubahan yang terjadi pada apa? Ra'aitu rajulaini dengan marartu bi rajulaini disebut harokatnya harokat perubahan secara sifat. Nah, ingat enggak waktu kita nulis siapa tulis? Perubahan harokat secara zat, secara hakiki, secara sifat. Perubahan huruf secara hakiki dan secara sifat. Nah, ini maksudnya yang waktu itu dijelaskan. Yaitu apa? Perubahan ya ke iya, namun berubah dari sisi hukumnya, hukum. Nah, waktu itu kita katakan hukum ya, Afan. Perubahan yang bersifat hukum dan bersifat hakiki kan waktu itu, hakiki dan hukum. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada kesamaan di sini antara mansub dan majrur dari sisi tanda i'rabnya. Beda dalam sisi kedudukannya, hukumnya. Nah, ja'a rajulani ra'aitu rajulaini marartu bi rajulaini. Nah, ja'a untuk contoh rafa karena sebagai fa'il. Ra'aitu untuk contoh yang nanti kedudukannya sebagai mansub karena sebagai objek. Marartu nanti untuk contoh yang majrur karena setelah itu butuh pada huruf jar. Nah, itu yang akan sering kita ulang-ulang contoh itu. Ja'a, ra'aitu sama marartu. Nah, itu. Yang jadi perhatian bukan pada depannya tapi belakangnya. Yaitu apa yang datang setelah ja'a yaitu fa'il. Apa yang datang setelah ra'aitu yaitu maful bihi objek. Apa yang datang setelah marartu yaitu huruf ba. Huruf ba yang dia akan menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, itu yang jadi perhatian yang titik tekannya di situ ya. Nah. Kemudian pada apa? Asmaul khamsah atasnya dan pada jamak. Nah, sekarang masuk jamak. Jamak yang dimaksud jamak mudzakkar salim. Bikin contoh jamak mudzakkar salim ketika marfu. Muslimuna. Ya, ja'a muslimuna. Nah, muslimuna di situ fa'il marfu dan rafa'nya wawu. Bikin contoh yang mansub dari jamak mudzakkar salim. Ra'aitu muslimina. Nah, muslimina di situ mansub tanda nasubnya ya. Nah, pengganti dari fathah. Nah, sekarang yang bikin contoh untuk yang majrur yang dalam pembahasan kita sekarang. Marartu bi muslimina. Muslimina di situ majrur li'anahu masbukun bi harfil jar. Alamatu jarihi alia niabatan anil kasri li'anahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, aksantum. Ada enggak kesamaan antara rafa' dan nasab pada jamak mudzakkar salim? Afan, ada rofak dan majrur pada nasob dan majrur. Apakah ada persamaan antara nasob dan majrur pada jamak mudzakkar salim? Ada. Apa persamaannya? Tanda i'rab. Persamaannya tanda i'rab. Ya, apa? Sama-sama tandanya ya. Adakah perbedaan? Ada. Apa perbedaannya? Secara hukum, yaitu kedudukannya berbeda. Nah, ra'aitu muslimina dengan marartu bi muslimina, bedanya secara hukumnya, bukan pada tanda i'rabnya. Nah, dibaca satu lagi tapi enggak dijelaskan. Baca aja. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma al-fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fi ismi alladhi la yansarif. Naam, wa amma al-fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fi ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah maka ia menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak menerima sorof, yaitu tidak ditanwin dan ketika majrur tandanya bukan kasro namun tandanya fathah. Pembahasan ini termasuk pembahasan yang agak rumit dianggap rumit oleh para pemula sehingga kita akan perjelas agak panjang nanti ya pada pertemuan datang insyaallah taala. Nah, Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, diinformasikan bahwa untuk pekan besok yaitu selama hari Sabtu Ahad baik pagi ataupun malam kita libur ya. Libur dulu karena kami memudik. Ya, mulai Jumat ya. Ya, mulai Jumat malam, mulai malam Sabtu berarti malam Sabtu, Sabtu pagi, malam Ahad, Ahad pagi dan malam Senin libur. Kemudian untuk sorop santri yang sempat libur karena mereka tes, nah mereka sudah selesai dari tes dan persiapan untuk pulang hari Kamis atau Jumat, mereka akan pulang hari Jumat, sehingga sebelum pulang ada usulan untuk melanjutkan sorop. Nanti setelah mereka pulang libur lagi, kemudian mulai lagi ketika mereka datang, sehingga untuk besok malam insya Allah sorop al-mumti akan kita lanjutkan untuk pelajarannya santri, yaitu malam Selasa, malam Rabu, dan ada kemungkinan juga malam Kamisnya. Tiga malam ada kemungkinan, nanti akan diinformasikan dengan harapan nanti jilid satu yang pelajaran santri ini bisa selesai, yang apa bab satu ya Afan, bab satu dari kitab sorop al-mumti diharapkan nanti bisa selesai. Nanti masuk bab duanya akan digabung antara santri dengan pelajaran kita yang sempat berhenti. Nah, kita sempat berhenti waktu itu di bab jilid dua kan. Nah, nanti akan kita mulai lagi bab dua itu digabung dengan santri. Kita akan murojaah sedikit mulai dari awal bab dua. Nanti waktunya akan diinformasikan, kemungkinan berubah untuk sorop malam Sabtu dan malam untuk sorop malam Ahad dan malam Senin. Kemungkinan akan dipastikan nanti kemudian hari, namun ini secara perencanaan malam Sabtu untuk DL3, malam Ahad untuk sorop al-mumti lanjutan di bab 2, malam Senin untuk sorop al-mumti lanjutan bab 2, paginya pagi Sabtu dan pagi Ahad untuk kitab Jurumiyah, baginya Sabtu dan pagi Ahad untuk kitab Jurumiyah yang sekarang kita baca. Nah, Qawaidul Imla'nya dianggap selesai. Itu perpindahannya itu ketika Qawaidul Imla' selesai. Ya, perpindahannya ketika Qawaidul Imla' selesai. Karena santri juga masih beberapa kali pertemuan lagi untuk melanjutkan menyelesaikan bab satu ini. Nah, jadi kemungkinan bareng selesainya. Enggak selisih jauh gitu antara santri selesai dari bab satu untuk kitab sorab dan kita akan selesai dari kitab Imla' itu enggak akan jauh. Nah, kitab Imla' selesai, Jurumiyah diganti pagi, sorobnya diganti malam. Nanti waktunya bisa setengah 8 atau jam 8 akan diinformasikan insya Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, kita cukupan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.